1, 2, 3 1 sendok pagi dan malamnya. Ada 3 madu alaminya, nutrisi terjaga bareng madu rasa. Nomor 1 dari madu randu, nomor 2 madu hutan kita, nomor 3 kelengkeng kaya rasa. Ingat madu rasa 1, 2, 3 madu rasa asli 1, 2, 3.